Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Biiznillahi ta'ala, nabda'u min hadhil lailah, kita akan memulai pada malam hari ini pelajaran atau kita membaca sebuah kitab yang berjudul Riyadhus Salihin karya al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih. Famusta'inan billah, maka dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memulai dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Wallahul muwaffiq. Taib. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi taala alaih dalam kitab Riyadhus Shalihin bab yang pertama, beliau memulai pembahasannya dengan pembahasan masalah al-ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Babul ikhlas wa ihdari niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwalil barizah wal khafiyyah. Bab al-ikhlas terkait masalah keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan-amalan. Wal aqwal, ucapan-ucapan. Wal ahwal, keadaan. Al bariza wal khafiyah, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan bab ini barakallahu fikum, bab yang penting dan kita harus serius dalam memahami masalah ini. Taib. Beliau rahimahullahu ta'ala memulai dengan menyebutkan ayat yang menunjukkan tentang perkara al-ikhlas. Qala Allahu ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kata beliau kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para hamba, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin, dalam keadaan mukhlis. Lahuddina hunafa, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa, yaitu agama yang lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, dan mereka menunaikan salat, melakukan salat, menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Asyahid mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah merintahkan kita untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan apa? Mukhlis. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bataghi bidzalika wajhallah, melakukan suatu amalan yang mana dia melakukan amalan tersebut mengharapkan hanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang berikutnya, belum menukilkan ayat yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan yanalallaha luhumuha, aw la yanalallaha luhumuha, wala dima'uha, walaki yanaluhu taqwa minkum. Naam, terkait masalah ibadah az-zabah, menyembelih. Tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, luhumuha wala dima'uha, daging-dagingnya ataupun darahnya. Akan tetap yang akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah taqwa minkum, ketakwaan dalam dari kalian. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-37. Kemudian beliau rahimahullah juga menyebutkan firman yang berikutnya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in tukhfu ma fi sudurikum, apa-apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian, aw tubduhu, atau kalian tunjukkan, kalian tampakkan, ya'lamhu Allah, Allah mengetahui. Mau yang tersembunyi, mau yang nampak, Allah tahu. Surat Ali Imran ayat 29. Fabarakallahu fikum. Kita membaca penjelasan atau syarah dari ayat ini, apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahmatullahi taala alaih, dalam syarah beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "An-niyyah mahalluha al-qalb." Niat itu tempatnya dalam hati. "Wala mahalla laha fil lisan fi jami'il a'mal." Wa li hadza kana man nataqa bin niyyati 'inda iradati sholati aw shaum aw al hajj aw al wudu aw ghairi dhalik min al a'mal kana mubtadi'an qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Fabarakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, an-niyah letaknya dalam hati dan bukan di lisan. Bukan di lisan. Dalam seluruh amalan, mau sholat, mau wudu, mau qiraatul Quran, mau puasa, mau melakukan al-a'malus salihah, tidak perlu diucapkan dengan lisan, cukup dalam hati. Oleh karenanya kata beliau rahimahullah, barang siapa yang mengucapkan niyah, maka ini adalah suatu perkara yang baru dalam agama, suatu perkara yang baru. Qailan fi dinillahi ma laysa minhu, dia telah mengada-ngada yang mana tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul tidak pernah mencontohkan hal yang seperti itu. Tidak ada niat itu diucapkan dengan lisannya. Kata beliau rahimahullah, li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda wa yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yahuj wa lam yakun yantuqu bin niyyah. Kata beliau rahimahullah, karena Nabi alaihi salatu wasallam, beliau berwudu, beliau juga sholat, dan juga beliau bersedekah, haji, shaum. Namun beliau tidak pernah mengucapkannya dengan lisan. Naam. Wa dzalika li anna an-niyyah mahalluha al-qalb. Oleh karena itu an-niyyah tempatnya dalam hati. Naam. Mungkin sedikit penjelasan terkait masalah an-niyyah dalam masalah hajj. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amalan-amalan itu niatnya dalam hati, kecuali dalam hajj dan umrah. Haji dan umrah memang terucap labbaikallahumma umratan atau labbaikallahumma hajjan, sebatas itu. Yang lainnya tidak ada. Nah, Kemudian barakallahu fikum, kata Syekh Nu'athamin rahimahullah, wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fil qalbi wa la yakhfa 'alaihi syai', kama qala ta'ala fil ayati allati saqaha al mu'allif rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Sebagaimana yang telah dinukilkan oleh mu'allif rahimahullah, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Apa yang disembunyikan oleh kita dalam hati ataupun itu memang terucap, Allah tahu, Allah mengetahuinya. Wajibu 'alal insan an yukhlisan niyyah lillahi fi jami'i ibadatihi. Kata beliau rahimahullah, dan wajib bagi setiap insan untuk mengikhlaskan niat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ibadah-ibadahnya. Setiap ibadah yang kita lakukan, ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yanwi bi ibadatihi illa wajhallahi wad-daral akhirah. Dan janganlah dia meniatkan dalam ibadahnya melainkan hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sediakan. Fabarakallahu fikum. Maka sekecil apapun ibadah, yang itu mungkin ibadah yang dianggap ringan di mata kita, ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita meniatkan suatu ibadah, suatu amalan, karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan sanjungan, mengharapkan pujian, ingin dilihat, ingin dikatakan sebagai orang yang masya Allah dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan oleh salaf, rubba amalin saghirin yukabbiruhu an-niyyah, wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu an-niyyah. Rubba amalin saghir, terkadang amal itu adalah amalan yang kecil, ringan, tetapi menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena niatnya. Amalannya gak seberapa. Orang melihat mungkin cuma begitu aja kok, gampang. Namun karena keikhlasan yang ada padanya, dia melakukan tersebut ikhlas lillahi ta'ala, ya bataghi bidzalika wajhallah, dengan itu dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wala yabtaghi ghaira dzalik, dan dia tidak mengharapkan selain dari itu, mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, wa rubba amalin kabirin, dan terkadang suatu amal itu besar. Orang melihat, masya Allah amalan ini, enggak semua orang bisa melakukan amalan ini. Namun barakallahu fikum, tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan mardudun, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi sebab baginya diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Niatnya. Maka amrun niyah, amrun muhim. Perkara niat ini perkara yang penting dan besar. Jangan sekali-kali kita meremehkan masalah niat. Kita perlu koreksi niat kita selalu. Sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, koreksi niatnya, jaga. Apa sih tujuan saya beramal ini apa? Setiap amalan, kita periksa, koreksi. Jaga niatnya. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah karena ingin dilihat oleh orang, ingin dikatakan sebagai orang yang semangat, misalkan menghadiri ta'lim, orang yang rajin, atau sebagai orang yang semangat dalam ta'awun, ataukah apa? Apa lillahi ta'ala dia kerjakan itu? Koreksi. Jangan sampai syaitan merusak. Ikhlaskan niat karena Allah. Sebelum beramal, ketika beramal, jaga. Syaitan tidak akan pernah berhenti. Sebelum beramal sudah digoda oleh syaitan. Dibisikkan dengan berbagai macam bisikan. Agar amalan kita tidak menjadi ikhlas karena Allah, namun riya, sum'ah, ingin dilihat, ingin didengar, dan berbagai macam lainnya. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal, jaga niatnya. Jaga keikhlasan. Fabarakallahu fikum. Kita lanjutkan ucapan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa hadza huwa alladhi amara Allah bihi fi qawlihi, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ai mukhlishina lahul amal, yaitu mukhlishin untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Wa yanbaghi an yastahdhiran niyyah fi jami'il ibadat. Maka sepantasnya bagi dia untuk menghadirkan niatnya dalam seluruh al-ibadat, ibadah-ibadah. Kata beliau rahimahullah, fayanwi mathalan. Beliau memberikan contoh agar kita bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Sebagaimana dalam ucapan bil mithali yattadhihul maqal, dengan contoh itu akan semakin jelas ucapan itu. Kata beliau rahimahullah, fayanwi mathalan, seseorang misalkan berniat alwudu, untuk berwudu, wa annahu tawaddaa lillah, dia berwudu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa annahu tawaddaa imtithalan li amrillah, dan dia berwudu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini tiga perkara kata beliau rahimahullah. Yang pertama niatul ibadah, yang pertama niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua niat antakuna lillah, niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga niyah annahu qama biha imtithalan li amrillah, dia melaksanakan itu, mengerjakan perintah itu tujuannya apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah, hadza akmalu syai'in fin niyah, dan ini adalah perkara yang paling sempurna dalam masalah niatnya. Kadzalika fis shalah wa fi kullil ibadah. Begitu pula dalam masalah salat dan seluruh ibadah. Baik, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan wa dzakara al-muallif, dan beliau rahimahullah mengatakan, muallif rahimahullah menyebutkan sekian ayat yang menunjukkan bahwa niyyah itu tempatnya dalam hati. Kemudian beliau rahimahullah menyatakan, rubbama ya'malu amalan yadhharu amaman nas annahu amalun salih. Terkadang seseorang kata beliau rahimahullah melakukan suatu amalan yang nampak di hadapan manusia itu adalah amalan yang soleh, sholat malam misalkan, atau amalan-amalan yang lainnya. Wahuwa amalun fasid, namun kenyataannya barakallahu fik, itu adalah amal yang fasid, yang rusak. Zahirnya soleh, masya Allah orang melihat luar biasa ini amalannya, namun hakikatnya itu adalah amalan yang fasid. Apa yang menyebabkan amalan jadi rusak? afsadatun niyyah, niatnya yang merusak amalan itu. Orang melihat misalkan masya Allah sholatnya selalu di shaf terdepan, sebelum azan selalu di masjid, atau puasanya enggak pernah ninggal puasa Senin Kamisnya atau ayyamul bidnya atau puasa Daud bahkan, dan amal-amal yang lainnya yang nampak masya Allah amalan yang dilakukan adalah amalan yang salih, namun barakallahu fiik, hakikatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amalan yang fasid, rusak amalannya, tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan rusak amalan dia? Niat. Niat dia yang merusaknya. Li'annallaha ya'lamu ma fil qalb. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dalam hatinya. Wa ma yujazi al-insan yawmal qiyamah illa 'ala ma fi qalbihi. Dan tidaklah seorang insan dibalas, diberi ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kecuali apa yang dikarenakan hatinya, artinya sesuai dengan niatnya. Biqaulihi ta'ala innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Surat At-Tariq ayat 8 hingga 10. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikannya maha mampu. Yauma tublas sarair, di hari yang Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan seluruh rahasia-rahasianya. Fama lahu min quwwati wala nasir, dan tidak ada baginya kekuatan dan penolong. Nah, hanya melihat apa yang telah dia lakukan. Dan dikira Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu apa yang dia niatkan. Allah maha tahu. Kata beliau rahimahullah, fa fil akhirah yakunu thawab wal iqab wal i'tibar bima fil qalb. Maka di akhirat, kata beliau rahimahullah, as-sawab, pahala, iqab, dan i'tibar sesuai dengan apa yang dalam kalbunya. Amma fi dunya fal ibrah bima zahara. Adapun di dunia, ibrahnya adalah apa yang nampak. Yang nampak yaitu di dunia apa yang dalam hatinya. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang ada dalam hatinya. Fayu'amilun nas bidhawahir ahwalihim. Maka bermuamalah dengan manusia itu dengan zahir keadaan mereka. Zahirnya apa? Yaitu. Nah, walakin kata beliau rahimahullah, hadhihi dhawahir in wafaqat ma fil bawatin saluha zahiruhu wa batinuhu wa sariratuhu wa alaniyatuhu. Akan tetapi zahir ini tadi, yang nampak ini tadi, sholatnya, amal-amalan dia, amal-amalan seorang, apabila sesuai dengan apa yang dalam hatinya, artinya hatinya pun baik, tujuan dia memang saleh, niatnya adalah niat yang baik, bukan niat yang rusak, karena Allah subhanahu wa ta'ala niatnya, maka soluha zahiru, maka akan baik pula zahirnya. Zahirnya juga akan baik, batinnya baik, sarirahnya juga baik, yang perkara-perkara yang tidak terlihat pun baik, dan secara terbuka pun dia baik. Keadaan apapun orang ini baik. Nah, wa in khalafat sara alqalbu mantawiyan ala niyatin fasidah fama a'dama khasaratahu. Naam, kalaupun sebaliknya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Niatnya jelek, zahirnya pun juga jelek. Nah, walaupun dia sembunyikan itu, maka Allah akan tampakkan. Naam. Sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Maka kalau hatinya baik, orang itu akan baik. Anggota badannya pun akan baik. Nah, Allah akan jaga dia. Nah, ucapannya ketika dia berbicara dengan saudaranya, ucapannya baik, tidak menyakitkan. Nah, orang itu merasa tenang ketika berada di samping dia. Ketika berkumpul dengan dia merasa aman. Karena tahu orang ini menjaga lisannya, menjaga anggota badan yang lainnya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya. Nah, nyaman orang di samping dia. Baik dalam keadaan di halayak ramai ataupun dalam keadaan dia sendiri, orang ini akan baik. Tidak kemudian ketika di halayak ramai dia masya Allah soleh, omongannya baik. Nah, ucapannya santun, bicaranya enggak kasar, enggak kotor. Namun ketika dia di lingkungan yang sepi, misalkan di rumahnya atau misalkan di, kalau tulab mungkin di sakarnya, kotor omongannya. Ketika bicara dengan temannya di kamar atau di samping kasurnya, kasar omongannya. Ketika menegur, kasar bahasanya. Nah, ketika sendiri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang yang baik. Nah, ketika banyak orang menampakkan kebaikan, ketika sendiri sepi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita lakukan. Kata beliau rahimahullah, ya'mal wa yat'ab wa la hadzalahu fil amal. Dia beramal, orang yang tidak, yang niatnya rusak ini tadi, dia beramal. Nah, dan dia capek. Nah, wala hadzalahu fil amal, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu apapun dari apa yang dia lakukan. Sia-sia. Nah, sia-sia apa yang dia lakukan. Dia sudah qiyamul lail, sudah bangun malam. Berat. Dan hanya orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan hal itu. Sudah bisa bangun malam, tapi niat dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang seperti ini, sangat merugi. Sudah capek, sudah usaha bangun malam, capek, tapi sayang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dikatakan sebagai ahli ibadah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Maka sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang tidak mukhlis itu bagaikan orang, seorang musafir yang membawa bekal, namun bekal yang dia bawa pasir dan kerikil. Apa manfaatnya? Jangan dibayangkan seperti sekarang, safar yang sekarang. Kalau safar sekarang digelarkan di mobil atau naik pesawat, kapal, kita enggak bawa barangnya. Kalau zaman dulu dibawa sendiri, dipikul. Kalau dia punya, kalau dia punya hewan, kuda atau himar, dia tumpahkan, dia bawakan ke hewan tersebut. Nah, di padang, di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas. Nah, bagaimana kira-kira? Capek dia safar, dia butuh minum, butuh makan. Tapi bekal yang dia bawa apa? Pasir dan kerikil, apa manfaatnya? Hanya berat, capek, gak ada faedah buat dia. Cuma capek yang dia dapat dan kerugian. Sama orang yang mukhlis, sudah capek berusaha, beramal, qiraatul Quran, capek mulutnya, sholat, bersedekah, mengurangi hartanya, dia keluarkan hartanya, bersedekah, berinfak, amal yang besar. Dia mulai puasa, capek dia. Namun karena dia melakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya kerugian yang dia dapatkan. Kalau dia berinfak bersedekah, dia sudah mengurangi hartanya, dia keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sia-sia. Nah. Maka barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullah, wa'lam anna syaitana qad ya'tika 'inda iradati 'amalil khair. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya syaitan telah datang kepadamu ketika kamu berkeinginan untuk melakukan amalan yang khair, amalan yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengatakan kepadamu, innaka innama ta'malu hadza riya'an. Perhatikan syaitan. Sesungguhnya kamu melakukan amalan ini karena riya. Bayangkan, kita sudah niat ikhlas karena Allah, tiba-tiba hati kita berubah dengan bisikan syaitan, kamu tuh riya. Nah, maka dengan ini fayuhbatu himmataka wa yuthabbitaha. Maka dengan ini akan artinya membuat kamu jadi down. Jadi enggak semangat. Aduh, saya riya ini. Udahlah. Nah. Walakin la taltafit ila hadza wa la tuti'hu bal i'mal. Kata beliau rahimahullah, jangan kamu tengok. Jangan kamu lihat ini, jangan kamu lirik. Dan jangan kamu taati. Jangan didengar. Istaid billah. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal. Kerjakan amalan yang telah kamu niatkan. Nah, ini wasawis, was-was dari syaitan. Nah, maka jangan dilihat. Fabarakallahu fikum. Sebagaimana diucapkan oleh salaf, kalau tidak salah ingat adalah Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah, al-amalu li ajlin nas, beramal karena manusia riya. Wa tarkul amal, dan meninggalkan amalan karena manusia juga riya atau syirik. Melakukan amalan karena manusia riya, meninggalkan amalan karena manusia juga riya. Nah, murnikan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Perkara niyah, perkara yang besar, perkara yang berat, sangat besar dan sangat berat. Maka barakallahu fikum, kita satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling mengingatkan masalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantu saudara kita untuk bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, atau senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa di antaranya? Jangan bermudah-mudahan memuji di hadapan dia. Ini kita perlu perhatikan dan kita harus waspada. La natasahal. Jangan kita bermudah-mudahan dalam al-madah. Memuji, yamdah sahibahu, memuji saudaranya, memuji temannya. Masya Allah, antum orang yang semangat. Masya Allah, antum orang yang rajin. Iri anak sama antum. Masya Allah, antum selalu bisa taklim. Anak iri sama antum. Masya Allah, antum. Mungkin dia baik, tetapi ucapan yang seperti ini, barakallahu fiik, bahaya. Bisa merusak niat, bisa merusak niat hati saudara antum. Kalau antum sayang, cinta kepada saudara antum, lillah wa fillah, jaga. Jangan bicara seperti itu di hadapan dia. Antum melihat kelebihan ada pada saudara antum, doakan dia dalam doa antum. Jangan di hadapannya. Ketika antum berdoa kepada Allah, doakan dia dalam al-ghaib. Ya Allah, jagalah fulan, Berikanlah dia keikhlasan, terimalah amal ibadahnya ya Allah. Tsabbithu, berikanlah kepada dia kekokohan ya Allah. Doakan seperti itu. Jangan disanjung di hadapan dia. Seperti ini akan merusak. Baik kita sadari maupun tidak. Hati ini barakallahu fikum dhaif. Hati kita ini lemah. Sangat lemah, sangat lemah. Siapa yang tidak senang dengan pujian? Fitrah manusia senang dengan pujian dan tidak suka dengan celaan. Ada orang yang dicela kemudian bangga? Enggak ada. Tidak ada yang suka dengan celaan, itu fitrah manusia. Senang dengan sanjungan dan pujian. Maka barakallahu fikum, sekali lagi ketika melihat saudara kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun, dalam segala hal, jangan sanjung dia di hadapannya. Jangan menyanjung dia di hadapan dia. Cukup katakan barakallahu fik. Khalas. Nah, mungkin ucapan kita pertama sekali itu yang terlontar, beberapa kata, masya Allah antum rajin, masya Allah antum semangat, pendek, namun ternyata membekas di hati dia. Yang dulunya dia mungkin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan itu syaitan kesempatan membisikkan dalam hati dia, ternyata selama ini ada orang-orang yang memperhatikan kamu. Ada orang yang melihat kamu ternyata selama ini. Ada yang tahu kalau kamu itu rajin. Ada yang tahu kalau kamu itu suka puasa. Yang sebelumnya dia tidak terbesit seperti itu. Dia berusaha menjaga. Dengan ucapan saudara yang seperti ini, terbesit. Sehingga dia pernah mungkin, wal'iyadzubillah, berkelanjutan. Namanya hati manusia. Kira-kira siapa lagi yang tahu kalau anak sedang puasa misalkan, siapa lagi yang tahu kalau anak begini dan begitu. Penasaran. Sehingga di amalan-amalan berikutnya wal'iyadzubillah, mungkin dia beramal tersebut akhirnya melirik, melihat fulan ada enggak ya yang ketika itu bicara kepada anak hal yang seperti ini, seperti itu. Yang mengatakan anak ini rajin. Taklimnya jadi semangat, lebih semangat di depan. Melihat ada enggak fulan? Oh, ada. Melihat mana di sini. Wal'iyadzu billah. Berbalik hatinya. Maka barakallahu fikum, jaga lisan. Jangan bermudah-mudahan dalam al-madah, memuji. Dan di sana barakallahu fikum, ada hal yang lebih buruk lagi dari itu. Seseorang sengaja memuji saudaranya dengan tujuan memang ingin menjatuhkan dia. Atau ingin menjerumuskan dia agar menjadi amalan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sengaja disanjung. Nah. Terang-terangan, masya Allah fulan. Misalkan. Memang tujuannya itu. Disanjung, dipuji. Masya Allah antum ini semangat sekali. Masya Allah antum ini begini. Anak iri dengan antum. Anak gak sanggup kayaknya kalau seperti antum. Nah. Luar biasa antum ini. Jarang-jarang ada orang yang seperti antum. Masya Allah. Masya Allah. Wa'iyadzubillah. Maka berhati-hati dan waspada. Dan ada lagi tipe yang lainnya, tidak kalah jahatnya seperti ini. Dia memuji, menyanjung. Pertama dia angkat, kemudian dijatuhkan. Pertama diangkat, disanjung, kemudian apa? Dijatuhkan. Seperti misalkan contoh. Antum masya Allah, kalau taklim selalu di depan, luar biasa orang ini masya Allah. Tapi faham gak ya yang disampaikan? Apa cuma dengerin tok ya? kalau nulis ta'lim masya Allah tercatat, tapi tulisannya bikin mata sakit. Masya Allah, sholatnya gak pernah tertinggal. Sholat 5 waktu di masjid, luar biasa orang ini. Tapi shofnya juga paling belakang. Dibuat bahan ejekan. Nah, buat bahan tertawa. Fanas'alullah assalamu wa al-afiyah. Jangan bermain-main dengan hal yang seperti ini. Ini perkara sudah berat. Ikhlas ini sudah berat. Mari kita saling membantu, saling menolong. Jangan membuat berat dengan ucapan-ucapan kita. Jangan membuat berat dengan sanjungan yang kita lontarkan. Jaga lisan. Tidak perlu hal yang seperti itu. Fabarakallahu fikum. Kalau kita melihat saudara kita ada keutamaan, ada kelebihan, dan kita ghibah, iri yang positif, mengharapkan itu pun juga ada pada kita, bukan mengharapkan hilang dari saudara kita, ghibah, kita doakan dia, doakan saudara kita, ya Allah, jagalah dia, jauhkan dia dari riya, jauhkan dia dari segala kejelekan. Nah, berikanlah dia kekokohan, terimalah amalnya, berikanlah saya juga seperti apa yang bisa dia lakukan, ya Allah, berikanlah saya taufik, seperti itu. Maka sebagaimana dikatakan, maka sepantasnya bagi orang yang memuji di hadapan orangnya langsung, itu dia apa? Dilempar oleh pasir. Ya, orang seperti ini pantas untuk digitukan, karena merusak. Walaupun tujuannya khair. Nah, maka barakallahu fiik, kalau ada saudara kita yang seperti itu, kita jangan diam. Kita jangan ya, cuma mantuk-mantuk aja. Stop, afwan, jangan berlebihan. Stop, stop. Nah, jangan malah bangga. Hati-hati. Al-qulub ba'ifah. Hati ini sangat lemah. Nah, kita jaga dengan cara seperti itu, berta'awun. Nama atau contoh lainnya, misalkan ini sering mungkin terjadi di kalangan tulab, misalkan santri, ketika ada teman yang lagi semangat ini, lagi naik iman, namanya iman kan naik turun ya, mungkin temannya ada yang lagi semangat ini, malam biasanya nggak bangun jadi bangun, misalkan salat malam, biasanya nggak puasa puasa Senin Kamis, biasanya salat habis sholat wajib gak? Sholat sunnah. Atau amalan yang lainnya. Maka jangan kemudian dikatakan, oh lagi alim ini, oh so alim. Hati-hati. Gak usah seperti itu. Itu namanya menggembosi. Menggembosi bikin saudaranya jadi down. Jadi gak pede lagi mau bangun malam. Aduh, nanti saya dibilang so alim. Enggak lah. Saya jadi mau puasa. Gak jadi, kenapa? Iya, gak enak dibilangin so alim sama temannya. Terkadang itu guyon, bercanda, namun berdampak. Jangan seperti itu. Bercanda yang seperti ini bercanda yang jelek, bercanda yang tidak bagus. Nah, dihindari yang seperti ini. Atau misalkan di daras, di halaqah misalkan, menegur, mengingatkan. Shh, jangan ribut. Waktunya daras tapi ustaznya belum datang, ribut. Diam, jangan aneh. Wah, kamu so alim. Wah, kamu so aja, biasanya juga kamu ikut rame kok. Fabarakallahu fikum, ini candaan yang jelek. Dan ini juga termasuk apa? Perendahan. Bisa masuk pada al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, dinasihati, ditegur, tidak mau. Fa barakallahu fikum, ini perhatikan hal yang seperti ini. Terkhusus para thullab. Nah, jangan dijadikan hal candaan yang seperti ini. Jangan dijadikan hal yang lucu. Nah, fabarakallahu fikum, seharusnya saling menyemangati, saling memotivasi, nah, untuk saling bangkit. Ketika ada teman yang semangat, sudah enggak usah disanjung-sanjung, enggak usah dipuji-puji, masya Allah fulan semangat, oh kamu rajin sekali, masya Allah, cukup diam, doakan. Semoga imannya terjaga, semangatnya terus, dan bisa istiqomah. Seperti itu. Dan contoh, diikuti. Bukan malah digembosi. Bukan malah dibikin down, dibikin futur. Nah. Fabarakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab, naktafi bihadhal miqdar, waffaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yardha, walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.